Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Al-Fatiha hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila azwaji Rasulullah wa ahli bayti wa dhurriyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin larwah awliya' والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين ومقلديهم جميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين لهم ومحبهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وقال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إلى قوله تعالى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إلى قوله تعالى فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون إلى قوله تعالى ومغفرة من ربهم. Masih menjelaskan tentang surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan udkhulul jannata antum wa azwajukum. Masuklah kalian ke dalam surga dan istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian. Tuhbarun, kalian akan disenangkan dan diberi kenikmatan-kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan masuklah surga itu kepada mereka yang beriman dan Islam. Karena diawali ayat itu dengan pernyataan Allah al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adduun illal muttaqin. Al-akhila, teman, sahabat. Yauma idzin, di hari itu, yaitu di hari kiamat. Ba'duhum li ba'din aduun. Sebagian mereka untuk sebagiannya, artinya satu dengan yang lainnya, aduun, menjadi musuh. Di dunia teman, di dunia sahabat, oh akrab, tidak dilihat satunya kecuali dengan satunya, gak bisa dipisah, kemana aja bareng. Bahkan mungkin saking akrabnya, gak mau menikah kecuali bareng, padahal bukan kakak adik. Saking akrabnya. Tapi nanti di hari kiamat, satu dengan yang lainnya ini aduun, musuh. Kalau pertemanannya, kalau persahabatannya tidak dijalin karena Allah atau bukan ketaatan dan ibadah. Jadi kalau pertemanannya, persahabatannya bukan ibadah, bukan ketaatan, bukan kebaikan. Sekarang teman, akrab. Bahkan kalau kita di otik titik, siap maju, yang paling depan. Itu sekarang di dunia, tapi nanti di hari kiamat musuh. Kecuali persahabatan yang dijalin karena ketaatan, karena kebaikan, karena ibadah. Lupa diilingno, wis sembahyang awakmu. Ini Ramadan, wis siap ta, poso. Nah, ini persahabatan yang dijalin karena Allah untuk ibadah dan ketaatan. Di hari kiamat, gak menjadi musuh. Yang menjadi musuh itu kalau persahabatannya cuma sekedar senang-senang. Urusan dunia. Oh, gak duit-duit kayak ngombe. Satu kok lo, gampang. Gak punya duit untuk masuk ruang karaoke, tak bayari. Atau yang lain sebagainya misalnya. Ini di sini oh iki koncoku sing paling masyaallah. Aku lek ndak duwe dhuwit ge ngombe ditukokno. Seneng, bahagia, tapi nanti menjadi musuh kita. Saya waktu itu enggak bisa masuk untuk karaoke. Dia yang bayari saya. Kita yang kena. Di hadapan Allah kita yang kena. Saya enggak bisa minum. Saya enggak bisa beli obat. Dan sebagainya, dikasih saya, tidak diutangi, dikei, wes tak usah bayar. Lo kita yang kena musuh nanti ini. Sekarang kita senang, dibantu, yang membantu pun senang, tapi nanti menjadi musuh satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali persahabatan teman yang dijalin karena ketakwaan. Kalau sudah ketakwaan, Allah mengatakan, ya ibadi, la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun, wahai para hambaku. Tidak ada ketakutan atas kalian di hari ini, yaitu di hari kiamat. Wala antum tahzanun, dan bahkan kalian tidak akan mungkin sedih. Kenapa? Karena ketakwaan, ketaatan, kebaikan, persahabatan yang dijalin. Di hari itu, jangan takut. Jangan sedih. Kenapa? Teman kalian, sahabat kalian akan siap membantu kalian, menolong kalian. Dengan kebaikan, ketaatan yang telah kalian berikan kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa itu, yang tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan di hari kiamat. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslim. Mereka yang beriman dengan ayat-ayat Allah dan mereka pula muslimin. Orang-orang Islam, orang-orang yang pasrah dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Lah mereka itu yang diperintahkan oleh Allah. Udkhulul jannata. Antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian dan istri kalian ke surga. Dan kalian di surga akan diberi kesenangan, diberi kenikmatan. Di enak no, katanya Allah. Apa yang diberikan oleh Allah? Yutofu alaihim, bisihafin min dhahabin wa akwab. Dikelilingi. Mereka akan dikelilingi. Bisihaf, wadah-wadah, piring, mangkok. Min dhahab, dari emas. Wa akwab. Dan juga dikelilingi. Di sekeliling mereka dengan akwab, gelas-gelas. Wa fiha, dan di dalam surga, ma tashtahihil anfus, semua yang disenangi oleh nafsu kita, oleh diri kita. Wa talatul a'yun, dan yang menyenangkan mata. Di intinya semua yang diingini oleh nafsu ada di dalam surga. Semua di dalam surga enak dilihat. Sekarang kalau di dunia yang disenangi oleh nafsu itu bahaya. Semua yang disenangi oleh nafsu kalau di dunia ini bahaya. Karena itu kita diperintahkan untuk menekan. Kita diperintahkan untuk menekan nafsu. Menahan nafsu. Kenapa? Kalau kita lepas, membawa kita ke kebinasaan. Ke kehancuran. Jadi nafsu kita tekan, kita gunakan sesuai kebutuhan. Itu kalau di dunia. Kalau di dunia, nafsu harus kita tekan, kita gunakan sesuai kebutuhan. Kalau kita lepas, los, bahaya. Bahaya. Karena itu Nabi mengatakan nafsu itu, ya, nafsu itu katanya Nabi, musuh terbesar dalam diri kita. Sebagaimana sering kita ingatkan, Rasulullah mengatakan, a'da aduwika nafsukal lati baina janbaik. Katanya Rasulullah, a'da aduwika, paling besarnya musuhmu, katanya Rasulullah, paling besarnya musuhmu, paling sulitnya musuh yang kamu hadapi, nafsuka, nafsunya kamu. Di mana letaknya? Allati baina janbaik, yang di antara dua lempeng kita. Maksudnya apa? Di dalam diri kita. Kalau nafsu dalam diri kita, enggak mungkin kita mau membunuhnya. Enggak mungkin kita mau menyakitinya. Ya apa? Nafsu dalam diri kita. Enggak mungkin kita pukul-pukul. Ya apa caranya? Kalahkan. Kendalikan. Dengan apa? Di antara caranya, jangan banyak makan. Di antara caranya, jangan banyak makan. Kalau makannya banyak, nafsunya besar. Tapi kalau makannya itu sedikit, secukupnya, nafsu bisa kita kendalikan. Nah kalau kita pagi makan, siang makan, malam makan, walhamdulillah makan 3 kali, ini double-double semuanya. Pagi double, siang double, malam double. Wah, ya seger nafsu nih. Nafsunya seger, kalau sudah nafsunya seger, susah kita kendalikan. Ngaji, abot, sembahyang, abot, zikir, abot, kenapa? Wah, nafsunya dimakani, sehat nafsunya. Nafsunya sehat, coba nafsu ini kita kurangi. Makan secukupnya. Yang penting tidak kerasa luwe. Kita tidak, bukan yang penting tidak kerasa luwe. Kita ini sudah ada, sudah tidak lapar. Dimel boniai. Akhirnya tidak lama, diabetes. Tidak lama, kolesterol. Gak lama, darah tinggi, dan yang lain sebagainya. Belum itu efek penyakit yang ada. Belum nafsunya. Nafsunya merajalela. Karena itu Nabi memerintahkan apa? Setan itu masuk ke dalam diri kita lewat jalan darah. Nabi memerintahkan, fadayiku habil ju. Sempitkan jalannya, sempitno, dengan apa? Dengan lapar. Dengan lapar. Nah, kalau di dunia terbatas nafsu, kita harus bisa kendalikan. Kalau kita cul, kita los, bahaya. Tapi kalau di surga, los. Gak perlu kita kendalikan lagi. Karena itu, wa fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga, semua yang disenangi nafsu, bebas. Free, lakukan, laksanakan. Itu adalah di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya menyenangkan nafsu di dalam surga, tapi melezatkan dan menyenangkan mata. Jadi pemandangannya semuanya enak. Kalau di dunia ini pemandangan juga terbatas. Melihat perempuan cantik bukan mahram, enggak boleh. Diteloki terus, orang sing ngampleng kok. Ada yang marah, istrinya orang misalnya. Dan yang lain sebagainya sudah dosa, bukan mahram, kemudian punyanya orang. Nah ini bahaya. Tapi di surga, ada. Pemandangannya semua indah. Semuanya nikmat, enak dilihat, bebas. Wa antum fiha khalidun. Dan kalian di dalam surga khalidun abadi. Lalu Allah mengatakan wal tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu yang telah diberikan kepada kalian itu semuanya bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian perbuat. Jadi surga diberikan, dihadiahkan untuk kalian karena upaya perbuatan yang kalian lakukan, kalian kerjakan di atas dunia. Jadi apa yang telah kalian perbuat di atas dunia, itulah hasilnya yang diberikan oleh Allah kepada kalian adalah al-jannah, surga. Lakum fiha fakihatun minha ta'kulun. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Kalian di dalam surga memiliki banyak macam buah. Memiliki banyak macam buah. Minha dari buah-buahan itu kalian ta'kulun, kalian makan. Kalian makan. Sehingga dikatakan apa? Di dalam hadis, buah-buahan yang ada dalam surga tidak dicabut, tidak dipetik buah itu kecuali saat itu juga tumbuh buah yang lain. Kalau sekarang kita petik mangga, dari tempat itu enggak mungkin berbuah kecuali nunggu beberapa bulan kemudian atau setahun tahun kemudian. Tapi kalau di surga enggak, kita petik tumbuh lagi. Kita petik dari tempat itu langsung tumbuh lagi. Karena itu katanya Rasulullah, la yanza rajulun minal janna min tamaratin illa nabata makanu mithlaha. Dua kali lipatnya tumbuhnya. Bukan sama persis, enggak, dua kali lipatnya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah makanan di surga enggak perlu kita repot-repot masak, goreng, ngelolah dulu dan lain sebagainya, enggak. Dikatakan oleh Rasulullah, datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afil jannati khailun. Wahai Rasulullah, apakah di surga itu ada kuda? Seneng kuda orang itu. Orang itu seneng kuda, sehingga tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau di surga ada kuda enggak? Fa inni uhibbul khail, karena aku cinta kuda, seneng kuda. Katanya Rasulullah, inna Allah yadkhilukal jannah la tasya'an tarkaba farasan min yakutata hamra fatadiru bika fi ayil jannah syi'ta. Katanya Rasulullah, jika Allah memasukkan kamu ke dalam surga, tidak kamu kehendaki menaiki kuda dari Yakuta Hamra. Kudanya bukan seperti kuda di dunia, tapi kuda terbuat daripada yakut merah. Kamu akan terbang dengan kuda itu dari surga ke surga yang kamu ingini. Dari surga ke surga yang kamu ingini. Ada orang yang nyeletuk tanya lagi, ya Rasulullah, afil jannati ibilun. Ya Rasulullah, apakah ada onta di surga? Akhirnya katanya Rasulullah, a'rabi in yudkhilakal jannah asabta fiha mashtahat nafsuka waladzat ainuk. Katanya Rasulullah, jika kamu masuk surga wahai a'rabi, akan kamu dapatkan apa yang kamu ingini, ya, dan pandanganmu merasa nikmat dan lezat. Jadi apa yang kamu ingini ada semuanya. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masuk surga. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa'uyun. قوله تعالى فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya di dalam surga sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa fi maqamin amin, di dalam maqam amin yang teraman. Kenapa? Dalam surga enggak ada kejahatan, enggak ada begal, besar ataupun kecil enggak ada surga kejelekan. Isinya semuanya adalah kenikmatan. Karena itu innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi maqamin amin, di tempat yang amin, aman dari yang lainnya. Ada yang mengatakan aman dari kematian dan keluar darinya. Dalam arti orang yang bertakwa tempatnya itu di surga. Kalau mereka sudah masuk surga, kalau mereka sudah masuk surga, aman. Aman, gak akan mungkin keluar dari surga, pindah ke neraka, ya, atau mati, gak mungkin. Jadi, beda dengan kehidupan dunia. Kalau di surga, kalau sudah masuk surga, gak mungkin akhirnya ditarik, gagal, masuk neraka. Tidak. Jadi sebelum masuk surga, itu sudah diproses. Tidak mungkin orang masuk surga dulu baru masuk neraka, enggak. Enggak akan mungkin. Yang jelas kalau orang masuk surga, itu ada yang proses neraka dulu. Enggak ada yang masuk surga dulu baru neraka, enggak ada. Enggak ada. Dan enggak akan mungkin terjadi kesalahan seperti itu. Karena itu orang yang bertakwa, ketika mereka sudah berada di dalam surga, aman. Aman dari kematian, aman daripada keluar dari surga. Fi jannatin wa uyun. Di surga-surga wa uyun. Dan mata air-mata air. Yalbasuna min sundusin wa istabrokin mutakabilin. Mereka di dalam surga diberi pakaian. Pakaiannya itu min sundus. Sundus ini semacam apa namanya? Sutra. Wa istabrak mutaqabilin. Saling berhadapan, saling bergantian. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'in. Begitu juga zawajnahum, kami nikahkan mereka bihurin ain, dengan bidadari. Bukan pernikahan seperti di atas dunia. Angkah tuka wa zawajtuka, atau saya nikahkan dan saya kawinkan. Enggak, beda. Nikahkan di sini dijadikan langsung oleh Allah seperti suami istri. Kenapa? Karena mereka itu sudah disiapkan oleh Allah bagi mereka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan masuk surga. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka menginginkan di dalam surga dengan segala setiap buah. Aminin. Aman dari bahayanya. Gak ada bahayanya, gak ada setnya, nggak ada rusaknya dan yang lain sebagainya, buah-buahnya aman. La yazukuna fiha mauta illa al-mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan di dalam surga kematian kecuali kematian yang pertama, yaitu di atas dunia. Terus enggak ada kematian lagi. Setelah keluar dari dunia ini atau hari kebangkitan enggak ada kematian lagi. Jadi yang mereka rasakan ya satu kali kematian. Yaitu ketika dia berada di dalam kehidupan dunia, enggak ada kematian setelahnya. Wa waqahum, dan Allah jaga mereka yang masuk surga, dijaga oleh Allah azab al-jahim, daripada azab neraka. Di surga mereka dijaga, enggak mungkin. Itu semuanya Pak, fadlan mir rabbik. Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat agung. Di keberuntungan yang sangat agung ketika kita bebas dari neraka masuk ke dalam surga. Karena itu dalam surat yang lain Allah mengatakan faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah mengatakan siapa yang dijauhkan, dihindarkan, dikeluarkan anin nar dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga. Dijauhkan, dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka orang itu benar-benar beruntung. Di keberuntungan itu ketika selamat dari neraka masuk ke surga, itu keberuntungan. Bukan keberuntungan itu ketika kita punya banyak duit, memiliki jabatan yang tinggi, banyak orang yang cinta, banyak orang yang senang, bukan itu kedudukan. Bukan itu keberuntungan. Keberuntungan itu ketika selamat dari neraka masuk surga sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'ida al-muttaqun." Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dilluha tilka 'uqbal ladzina taqaw wa 'uqbal kafirin an-nar wal ladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik wa minal ahzabi man yunkiru ba'dahu kul innama umirtu an a'budu allaha wa la usyrika bihi wa ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. Matsalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Matsalul jannah, seperti surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti surga yang telah dijanjikan oleh Allah, sifat-sifat keistimewaannya yang telah disebutkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Siapa itu surga? Sifatnya tajri mintah tihal anhar. Mengalir mintah tihal dari bawah-bawah surga, al-anhar, sungai-sungai. Ukuluha da'imun. Makanannya, kenikmatannya tidak pernah terputus. Wadhilluha, dan naungannya selalu menaungi, tidak pernah hilang. Tilka uqbal ladzina taqaw, itulah pemberian akhir bagi mereka-mereka yang bertakwa. Wa uqbal kafirinar, wa uqbal kafirinan nar, dan hasil perbuatan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, an-nar, neraka. Walladzina atainumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang aku berikan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'an. Yafrahun, mereka senang, mereka gembira. Bima unzila ilaik, dengan segala yang diturunkan oleh Allah ilaik kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika dikasih oleh Allah kepada Nabi Muhammad ayat-ayat Al-Qur'an, senang, gembira. Tapi wa minal anka wa minal ahzab mayyukira ba'dah. Sebagian orang, sebagian kelompok, sebagian golongan mayyukira ba'dah, mengingkari sebagian yang lainnya. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, para sahabat itu senang, gembira. Tapi ada sekelompok, segelintir orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diturunkan ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, mereka malah enggak senang. Mereka malah ingkar dengan mengatakan ini buatan Muhammad, ini tipu dayanya Muhammad dan yang lain sebagainya. Walladzina qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilahi ad'u wa ilahi ma'ab. Gol, katakan wahai Muhammad, innama umirtu an a'budallah, hanya saja aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, wala usyrika bihi, dan tidak menyekutukan Allah, ilahi ad'u, kepada Allah aku mengajak, wa ilahi ma'ab, dan kepada Allah kita kembali atau tempat kembali. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya, dan begitulah kami turunkan kepadanya hukman Arabia, hukum agama Arabia, yang dinisbatkan kepada Arab. Nah, kenapa diturunkan dengan bahasa mereka? Anzalna hukman Arabia, bukan khusus orang Arab, melainkan aku turunkan hukum agama dengan bahasa Arab karena diturunkan oleh Allah di jazirah atau di pulau atau negeri Arab. Dan enggak berubah. Yang disampaikan bahasa Arab selalu. Beda dengan Taurat, beda dengan Injil. Ke Indonesia bahasa Indonesia, ke Madura bahasa Madura, di Cina bahasa Cina. Tapi Al-Quran dimanapun ya bahasa Arab. Menunjukkan apa? Satu tidak beda. Satu tidak beda. Walil tabata wa ba'da ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wa la waq, dan yang lain sebagainya, sampai Allah mengatakan wa maghfiratun min rabbihim, ya, dan ampunan Allah dari ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah, ini di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah tentang kenikmatan surga. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dahabin. Jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, masuk surga Aden, yuhallawna, dihiasi mereka yang masuk dalam surga Aden, min asawir. Asawir ini bisa diartikan gelang, ya, gelang-gelang, min dahab, dari emas, walu'lu' dan permata. Walibasuhum, dan pakaian mereka, fiha, di dalam surga harir, terbuat dari sutra. Wagalu, dan mereka berkata alhamdulillah alladzi adhaba annal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami al hazan, kesusahan. Kesusahan yang dimaksud yaitu menurut Ibnu Abbas adalah neraka, yang telah menghilangkan dari kami kesusahan, yaitu masuk neraka atau dibebaskan dari neraka. Tapi Imam Qatadah mengatakan kesusahan di situ adalah al-maut, kematian. Mereka mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesusahan, neraka atau juga bisa kematian. Atau juga dikatakan oleh Imam Ikrimah kesusahan yaitu dosa dan kejelekan. Dan banyak lagi penafsiran para ulama. Inna rabbana la ghafurun syakur, dan sesungguhnya Tuhan kami Allah la ghafurun, sangat pengampun dan syakur, banyak memberikan pemberiannya. Dan alladzi ahallana darul muqamah, yang telah menempatkan kepada kami darul muqamah, tempat tinggal. Min fadli, dari karunianya. Tempat tinggal bagaimana? La yamassuna fiha nasabun. Tidak kita dapatkan di dalam tempat tinggal itu nasabun, kepayahan, keberatan. Wa la yamassuna fiha lughub. Dan tidak kita dapatkan di dalam tempat tinggal itu lughub, kecapean. Jadi enggak ada kesusahan, enggak ada beratnya. Enteng, ringan, seneng tok. Walladzina kafaru, dan mereka yang kafir, lahum naru jahannam, mereka mendapatkan dari Allah naru jahannam, neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Jadi tidak dibiarkan mereka itu hancur, binasa, sehingga mereka mati di dalam neraka. Artinya apa? Mereka dalam neraka tetap hidup. Nah, kalau dibiarkan binasa, hancur, mati, enak. Enggak, dibiarkan hidup sehingga merasakan siksaan tidak terhenti selalu. Wala yukhaffafun min adzabih, dan tidak diringankan sedikit pun azab dari Allah untuk mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, itulah balasan yang diberikan oleh Allah kepada semua yang kafir, semua yang mengkufuri. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka di dalam neraka meminta pertolongan, menjerit meminta pertolongan. Dengan mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami, na'mal salihan, agar kami bisa berbuat amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang tidak kami perbuat dulu. Orang-orang kafir, ketika di dalam neraka, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksaan yang tidak ada henti, tidak ada istirahat dan tidak ada keringanan, terus tetap berlanjut. Di situ mereka jerit meminta pertolongan dengan mengatakan, ya Allah keluarkan kami dari neraka agar kami bisa beramal soleh, bukan amalan yang telah kami perbuat. Allah, mereka mengatakan, ini Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Katanya Allah, bukankah aku telah berikan kepada kalian waktu, usia? Ma yatadzakkaru fihi, tidak sadar di dalam usia itu. Man tadzakkara, orang-orang yang sadar. Jadi ada orang yang diperingatkan ingat, ada orang yang diingatkan enggak ingat. Lah di antara peringatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, uban. Uban itu peringatan. Rambut putih yang ada di kepala kita, yang ada di jenggot kita, yang ada di kumis kita, atau di tempat yang lain, itu adalah peringatan dari Allah. Nah, peringatan dari Allah, sebagaimana disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud peringatan di situ adalah uban. Seperti yang dikatakan asyab nadhirul maut, uban itu adalah peringatan dekatnya kematian. Jadi kalau orang sudah uban, mau beruban ataupun tidak itu kan pasti mati. Tapi kalau sudah keluar uban, harus lebih ingat dengan mati. Harus lebih ingat dengan mati karena itu tanda ngiling-ngiling no. Wis metu ubane. Aja lali. Aja lali. Sesuatu itu kan bertahap ya. Sesuatu itu bertahap. Lek SKT rusak, itu pasti ada tanda-tandanya. Makanan kalau mau bau, ada tandanya. Mambune mulai ndak enak. Kalau masih si rodok ndak enak titik, lu sih dipangan sih. Tapi kalau sudah baunya anu, bisa sih dipangan. Manusia juga gitu. Tanda ini kate mati, uban muncul. Uban, itu peringatan. Itu peringatan. Wajah aku munadzir, datang pula kepada kalian an-nadzir, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakan. Orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan. Dalam yang ayat yang lain Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Man khasyya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allah mengatakan wa uslifatil jannatu, didekatkan al-jannah surga lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selamat dari kesyirikan, dari kemaksiatan. Ghaira ba'id, tidak jauh. Tidak jauh. Tapi terlihat surga itu sebelum mereka masuk. Enggak jauh, didekatkan oleh Allah untuk mereka surga itu. Karena itu orang yang bertakwa itu tambah semangat ibadahnya apa? Karena di hadapan mereka itu kelihatan surga. Ya pasti kalau kita kelihatan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah, enggak mungkin kita mau menjauh. Yang ada kita selalu akan mendekat. Kurang cedera, cie tambah ketok, cie tambah enak deloke, kan gitu. Surga juga gitu, orang bagi orang-orang yang bertakwa, karena itu mereka tambah semangat ibadah, tambah seneng ibadah, karena apa? Didekatkan surga, mereka melihat sebelum mereka memasukinya. Hadza ma tu'adun, ini yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Kepada siapa? Likulli awwab. Bagi setiap orang yang awab, selalu kembali kepada ketaatan dari kemaksiatan. Selalu bertobat dari perbuatan dosa. Hafid, dan mereka yang selalu menjaga perintah-perintah Allah, menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Man khasyar rahmana bil ghaib, mereka yang takut kepada Allah bil ghaib. Bukan di hadapan orang, hatinya dipenuhi dengan ketakutan, dirinya dipenuhi dengan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang, gak ada orang, dia takut kepada Allah. Ada orang, gak ada orang, dia takut kepada Allah. Waja'a, dan dia datang nanti dari kiamat, bigal bim munib, dengan hati yang dipenuhi dengan keikhlasan, hati yang dipenuhi dengan semangat untuk terus melakukan ketaatan. Allah mengatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke surga bisalam, dengan keselamatan, dengan kesejahteraan, dengan keselamatan dari azab, keselamatan dari kesumpekan. Dzalika yaumul khulud, hari itu adalah hari yang abadi. Hari yang abadi, tidak pernah mati, tidak pernah habis. Lahum yasha'una fiha, untuk mereka, bagi mereka yang mereka kehendaki di dalam surga. Waladaina mazid, dan kami akan memberikan tambahan. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin wa nahar. Di surga, wanahar, dan di dalam surga, sungai-sungai. Innal muttaqina fi jannatin, mereka, orang-orang yang bertakwa, berada di kebunan-kebunan surga. Wanahar, dan di kebunan-kebunan surga, sungai-sungai. Fi mak'adi sidqin. Mereka berada di tempat duduk yang benar, yang pas, yang cocok, tidak ada kelalaian, tidak ada dosa. Inda maliki muqtadir, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mampu atas segala sesuatu. Dalam arti kehidupan dunianya mereka duduk di tempat yang sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersama Allah duduknya, dalam arti tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan kejelekan, tidak melakukan kemungkaran. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad dan semua keluarga kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, dijauhkan dari kesengsaraan dan kesusahan di dunia, di barzah dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.